Mitra bisnis, setelah hiruk-pikuk kasus Senturi cenderung mereda, suhu politik sekarang ini kembali dipanaskan dengan pembentukan Sekretariat Bersama Gabungan Partai Koalisi. Sekber ini dibentuk dengan tujuan memperbaiki komunikasi antar partai pendukung pemerintahan agar jalannya pemerintahan bisa lebih efektif. Tapi ada pula yang menyebut, sekber ini mengarah pada oligarki politik, bahkan seperti negara dalam negara. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan pengacara yang juga politisi, Gusti Randa. Mas Gusti, bagaimana komentar Anda? Menurut saya keberadaan sekber yang sekarang digadang-gadangkan, saya kira tidak usah menjadi pembicaraan penting. Ya. Karena semakin banyak digadang-gadangkan, dibicarakan, maka keberadaan sekber itu seolah-olah menjadi bagian yang sangat urgent di tata kelola pemerintahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan hanya bentuk memfasilitasi saja, difasilitasi oleh RI 1, keberadaan teman-teman yang dalam tanda petik mengganggu eksekutif, gitu ya. Nah, jadi menurut saya ya ini bagian dari strategi RI 1. Bangsa ini menurut saya terlalu capek sudah dengan situasi-situasi perpolitikan yang selalu terbentuk, apakah panja, apakah ini, apakah itu, sebagai instrumen yang akhirnya masyarakat yang tadinya nggak mau tahu karena dijejelin tiap hari persoalan kayak gini, akhirnya latah untuk berbicara. Saya kira rakyat akan buang-buang energi saja untuk membicarakan masalah sekber atau sekgap ini. Berarti kehadirannya nggak penting ya, Mas? Yang paling penting adalah bagi masyarakat dan bagi bangsa ini, mau ada sekber, sekgap, segala macam, yang penting adalah kehidupan rakyat itu dapat berjalan lebih lanjut, ya. Tolong juga masyarakat sekarang menahan diri untuk tidak berbicara tentang tata kelola pemerintahan. Karena kalau banyak yang berbicara ini jadi rame, yang gak karuan. Yang senang tentu bagi mereka yang sekarang berkuasa. Jadi biarkan sajalah pemerintah mau bikin apa ke ini, itu. Masyarakat ya hidup saja dengan kehidupan sehari-hari. Sepanjang kehidupan masyarakat itu juga terpenuhi. Tapi ketika kehidupan masyarakat tidak terpenuhi, khususnya kesejahteraan, saya minta kepada masyarakat untuk bergerak. Hukumannya nanti pas pemilu 2014 ya? Kita ini apa sih? Nanti tiba-tiba kita berbicara soal Senturi lah yang mengatasnamakan rakyat, belum tentu juga mengatasnamakan rakyat, ya kan? Rakyat yang mana? Sekarang ada lagi sekber koalisi, itu untuk kesejahteraan rakyat juga. Rakyat yang mana? Tetap saja rakyat di bawah ini, ya mengais-ngais mencari kehidupan yang sangat sulit, gitu loh. Saya kira sudah saatnya kita membatasi. Biarkan sajalah pemerintah ini mau bikin apalah apa namanya, biarkan saja. Tapi masyarakat kehidupannya terpenuhi. Masyarakat tinggal mengevaluasi sudah benar nggak cara berjalannya politik kita. Kalau tidak berjalan, yang semestinya 2014 bikinlah sebuah eksekusi. Jangan pilih kembali. Saya rasa masyarakat harus diberitakan yang seperti itu. Demikian Gusti Randa dan saya Rizal Andika.